untuk memberi nasihat, tapi tidak kita lakukan. Ini namanya khianat. Nah, padahal kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan salah satu konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah adalah kita melaksanakan semua perintahnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Salah satu konsekuensi dari kalimat syahadat adalah laksanakan semua perintahnya. Dan perintah Allah adalah tegakkan nasihat. Nah, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala memberikan syarah atau keterangan dari kata-kata yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahiri rahimahullah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, Allahu Akbar. Beliau bertakbir, Allahu Akbar. Menunjukkan apa? Ta'jub. Rasa hormat terhadap prinsip Islam yang satu ini. Beliau kemudian menyebutkan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah 159. Ayat ini menerangkan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, menutup-nutupi ayat-ayat kami, petunjuk dari kami yang kami turunkan. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami terangkan itu semua kepada umat manusia di dalam Al-Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quran, kalau ayat ini terkait dengan umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan di dalam Al-Quran ayat-ayatnya yang menjelaskan mana yang diperintah, mana yang dilarang. Itu sudah diturunkan Allah dalam Al-Quran. Tetapi kita tutup-tutupi, tidak kita sampaikan, maka na'udzubillah. Allah jalla wa ala menjelaskan, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang Allah melaknatnya. Dan sekian banyak orang melaknatnya pula. Nah, terkait dengan ayat ini, Asy-Syaikh Rabi menjelaskan, فَالَّذِي يَكْتُمُ الْحَقَّ وَيَكْتُمُ النَّصِيحَةَ وَلَا يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ هَذَا غَاشٌ وَيَسْتَحِقُّ مِنَ اللَّهِ اللَّعَنَاتِ. Orang yang menyembunyikan kebenaran, tidak dia sampaikan. Dia sembunyikan nasihat, tidak dia sampaikan. Tidak dia terangkan kepada umat. Orang seperti ini statusnya adalah penipu. Nah, sama dengan sebuah penipuan. Nah, ketika ada, kalau dalam bahasa kita, untuk lebih memudahkan, ada barang, ya, dijual oleh si A kepada si B. Nah, kita memiliki ilmu dan wawasan bahwa barang itu palsu. Bukan asli, bukan original. Kita cek ini palsu. Karena kita punya pengalaman. Nah, ini kan namanya penipuan. Ini palsu Bapak. Asli dari pabrik. Produksi istimewa. Beli saja. Padahal kita tahu produk itu palsu. Terjadi di depan kita. Kita tahu ilmunya. Si B adalah teman dan sahabat kita. Saudara kita mungkin. Kemudian kita biarkan dia tertipu. Itu sama saja kita bagian dari penipuan tersebut. Mestinya, oh, jangan, gak usah dibeli. Kenapa? Gak usah dibeli. Ini barang tidak asli. Ketika kita mengatakan barang ini tidak asli, kan ada dasarnya. Karena tadi sudah kita berikan keterangan, kita punya ilmunya, kita punya wawasan, sehingga bisa menentukan ini barang asli ataukah palsu. Nah, yang jual marah. Kamu ini. Ini palsu. Coba lihat. Ini coba. Kalau yang asli pasti begini. Kalau seperti ini berarti bukan asli. Lihat tandanya yang ini. Ini tandanya palsu. Bukan asli. Lihat bungkusnya juga. Ketika penipuan itu bisa kita terangkan secara ilmiah. Bukti-bukti yang jelas bahwasanya adalah ini palsu. Nah, si penjual tadi tidak bisa membantah. Pilihannya cuma tinggal mengiyakan iya atau tidak. Sudah, tinggal pergi saja. Kan begitu ya? Enggak, ya sudah. Yang penting saya yakin ini palsu. Saya tahu bukti-buktinya ini ada di tiga tanda kalau ini tidak asli. Saudara dan teman kita pun selamat dari aksi penipuan. Nanti di akhir keterangannya, Syekh Rabi Hafidzullah Ta'ala akan memberikan satu contoh terkait dengan urusan dunia. Tidak boleh melakukan penipuan. Kemudian beliau katakan, untuk urusan dunia saja, penipuan itu dilarang, apalagi dalam urusan agama. Nah orang yang menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan, padahal diperlukan, kata Syekh Rabi Hafidzullah, orang ini statusnya adalah penipu, dan dia berhak mendapatkan sekian banyak laknat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kita tidak takut dengan laknatnya? Wahada yatahattamu ala man indahu ma'rifatun bilhaqqi minal kitabi wa sunnah an yubayyina linnasi alhaqqa alaqaida as-sahiha minal aqaidi albatilah wal halala minal haram wal ma'rufa minal munkari was sunnata minal bid'ati wal huda minal dalalati. Pembahasan yang seperti ini menjadi sebuah keharusan. Satu kewajiban bagi mereka yang memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkewajiban menjelaskannya kepada umat manusia. Menjelaskan apa? Kata Syekh Rabi Hafidzullah, menjelaskan akidah-akidah yang sahih. Sehingga umat bisa meninggalkan akidah-akidah yang batil. Terangkan. Nah, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Dengan bahasa yang baik, bahasa yang bagus. Nah, membawa jimat, menggantung jimat dalam bentuk apapun itu dilarang di dalam Islam. Diharamkan. Nah, bisa sampai pada tingkatan syirik akbar. Kalau meyakini jimat secara zatnya itu bisa memberikan madharat atau mendatangkan manfaat. Sampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda demikian. Innar ruqawat tamaima wat tiwalata syirkun. Sampaikan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya waktu itu dalam perjalanan untuk tidak meninggalkan tali. Nah, yang digantungkan pada leher-leher kendaraan mereka kecuali harus dilepas karena orang jahiliyah ketika itu memasangnya sebagai jimat. Lepas. Terangkan kalau memang betul-betul enggak, saya memintanya pada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau betul-betul mintanya pada Allah Subhanahu wa Taala, tidak perlu barang-barang yang seperti ini. Nah, mulai dari Al-Quran Istanbul yang kecil segini, keris kecil yang terbuat dari kuningan atau tembaga, ya, cincin apa segala macam digantung, rantai, nah, kertas rajah dan yang lainnya. Terangkan kalau itu adalah akidah yang batil. Akidah yang benar adalah kita berharap sepenuhnya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara-perantara benda-benda yang seperti ini. Nah, ini biar kebal, tidak tembus parang, mau dibacok berulang kali juga tidak berdarah ini. Nah, ini harus saya bawa nanti kalau ketemu orang jahat bagaimana? Nah, terangkan dengan bijak, dengan lemah lembut, tidak dengan emosi, karena kita paham di depan kita ternyata adalah saudara kita masih jahil, belum mengerti ilmunya. Sampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan beliau terluka dalam perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada gigi serinya yang patah, pipinya berdarah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terluka, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga terluka, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, yang hampir di setiap bagian tubuhnya ada lubang bekas tombak, bekas anak panah dan bekas sayatan pedang. Sampaikan, ini Rasulullah, orang yang paling baik dan paling mulia, paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Beliau terluka, tidak kebal. Sahabat-sahabat Nabi pun demikian. Padahal tadi kita sudah dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, terangkan yang seperti itu. Tidak boleh kita diam. Terserah dia, neraka kalau masuk juga dia, bukan saya. Yang penting sekarang saya urus diri sendiri saja. Ini namanya pengkhianatan yang seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ini telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah perintahkan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menegakkan nasihat. Kok kemudian tidak kita lakukan? Terangkan yang halal itu bagaimana, yang haram itu bagaimana. Nah, contoh tentang yang halal dan haram sudah kita berikan tadi, misalkan dosa riba. Terangkan ini enggak boleh. Ini haram hukumnya. Nah, dapat oleh-oleh daging rusa dari Papua misalkan. Daging rusa atau daging kasuari misalkan. Kita tanya, ini daging rusa atau daging kasuari ini, ya, ini yang berburu siapa? Karena waktu kemarin kita ke Papua katanya di sana peraturannya kalau orang asli, orang lokal sana boleh berburu. Ya, dan kita saksikan sendiri di salah di perbatasan dengan Papua Nugini, orang-orang Papua Nugini yang rata-rata apa namanya Katolik, mereka yang berburu rusa, kita lihat rusa besar. Sudah kulit-kulitnya sudah diambil, tinggal dagingnya saja, turunkan dari speedboat di rawa-rawa sana, diturunkan kemudian dari orang-orang Papua, orang-orang Indonesia, rata-rata orang Jawa, berebutan untuk membeli daging tersebut. Nah, ini yang menyembelih siapa? Kan ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya ketika menyembelih atau ketika memanah, berburu, harus mengucapkan bismillah. Mereka gak tahu bismillah itu seperti apa. Terangkan. Maka ketika kita ditawarin daging rusa, kita tinggal nanya, ini yang berburu siapa ini? Orang Muslim atau orang Kristen Katolik ini? Ya orang Papua Nugini, saya tidak. Tidak bisa kayak gini. Tidak boleh, saya tidak. Tidak mau. Kalau jelas-jelas yang berburu Muslim, ya, atau yang ditangkap orang Nasrani kemudian yang menyembelih Muslim, baru kita mau. Sampaikan, bukan nggak enak. Ikhwan sudah apa siapkan apa dendeng rusa, kita mau tolak nggak enak nanti Ustaz, bagaimana ini? Terima saja. Yang penting sampai di rumah tidak dimakan. Ya, ini namanya penipuan. Coba kalau misalkan orang-orang itu melihat sikap kita yang mau menerima, kemudian boleh Ustaz saja mau kok. Ustaz saja mau. Padahal kita sebagai pihak yang diberi hadiah berpikir daripada menyinggung perasaan mereka yang mau memberi, kita terima saja. Yang penting nanti sampai di tengah jalan buang misalkan. Tidak bisa yang seperti itu. Nah, harus diterangkan. Wal ma'rufa minal munkar was sunnata minal bid'ah. Terangkan yang sunnah itu seperti apa. Kalau yang seperti itu bid'ah, terangkan. Nah, dengan cara yang baik seperti yang telah kita contohkan tadi. Kata beliau selanjutnya, mas'uliyatun 'azimatun 'ala thullabil ilmi wa waratsatil anbiya 'alaihimus shalatu wassalam. Ini semua adalah tanggung jawab besar bagi mereka yang menuntut ilmu agama, termasuk kita semua yang saat ini hadir. Karena kita semua di sini yang hadir statusnya adalah thullabul ilmi, para penuntut ilmu agama. Wa waratsatil anbiya 'alaihimus shalatu wassalam, dan juga tugas besar bagi mereka ahli warisnya para nabi, yaitu para ulama. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ma ba'atha an-nabiyyina illa liyubayyinu lin-nasi al-huda min ad-dhalal wa liyukhrijuhum bil wahyi min adh-dhulumati ila an-nur wa liyumayyizu lahum bainal haqqi wal batil. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus para nabi kecuali dengan tugasnya menerangkan kepada umat, menjelaskan jalan petunjuk seperti apa, yang sesat itu bagaimana. Terangkan. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan mereka dari zaman kegelapan menuju terang benderang cahaya berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, serta menjelaskan antara yang hak dan yang batil seperti apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 213, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Asy-Syaikh Rabi menjelaskan ayat ini bahwa semua kitab yang diturunkan Allah, seluruh syariat yang ditetapkan Allahu Azza wa Jal, lalu diturunkan untuk para rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam, Allah turunkan itu semua tujuannya adalah untuk memberikan dan menyampaikan petunjuk jalan yang benar itu seperti apa kepada umat manusia. Tujuannya adalah untuk membedakan dan memisahkan antara al-haq dan al-batil. Jalan petunjuk dan jalan yang sesat itu bagaimana? Setelah itu, wa haddadallahu tabaraka wa ta'ala wa la'ana man yaktumuna al-haqqa. Allah mengancam mereka-mereka yang secara sengaja menyembunyikan kebenaran, tidak menerangkannya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Ayat yang telah kita terangkan tadi. Kata Syekh Rabi hafizahullah, "Hadzal kitmanu mawjudun 'inda katsirin minan nasi al-an." Sikap menyembunyikan kebenaran tidak disampaikan dan diterangkan kepada umat manusia betul-betul ada dan sebagai sebuah fakta di zaman kita sekarang ini, dan ini dilakukan oleh sekian banyak orang, terutama inda ahlil ahwa'i wal bid'ah, terkhusus dan terutama di kalangan mereka para pengikut hawa nafsu dan para pengikut bid'ah. Wa khasatan al-bid'ah as-siyasiyah. Lebih khusus lagi adalah bid'ah yang sifatnya politik. Nah. Seperti apa? Alladzina yaqulun najma'ul muslimin wa faqat. Mereka yang teriak sana teriak sini, yang berjuang katanya, ayo kita satukan umat Islam. Titik. Persatuan seluruh umat Islam. Titik. Berkonsep membentuk satu wadah, perkumpulan, perhimpunan atau yang semisalnya. Kemudian tiap-tiap kelompok ormas diminta untuk mengirim perwakilannya 1-2 orang. Nah, semuanya dari ini masuk, dari ini masuk. Kita duduk bersamalah, kita pikirkan kaum muslimin. Tidak usah kita pikirkan perbedaan di antara kita, perselisihan di antara kita. Itu kubur dalam-dalam, pendam saja itu, tidak usah dimunculkan. Yang penting kita majukan kaum muslimin. Yang penting kita kembangkan masjid kita ini. Yang penting masyarakat kita sekarang itu mau untuk kemudian melaksanakan sholat. Yang perbedaan-perbedaan kecil seperti itu tidak usahlah kita pikirkan. Toleransi harus kita tingkatkan. Nah, ini yang disebut oleh beliau al-bid'ah as-siyasiyah. Nah, alladhi yahummuna faqad jam'ul muslimin. Yang paling penting sekarang umat Islam itu bersatu, itu yang paling penting sekarang. Rawafid, Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah, Kuburiyah, najma'uhum wa nuwajihu bihim al-isti'mar. Kita satukan yang Syiah Rafidhahnya, yang Khawarijnya, yang Mu'tazilah, Sufiyah, Kuburiyahnya, kita kumpulkan jadi satu, kemudian sama-sama kita melawan penjajahan orang-orang kafir. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah sia-sia. Kata beliau rahimahullah, huwa ya'rifun nata'ij anna hadzal hasyat minal huza la yanfa'u bisyai. Padahal dia sendiri sebenarnya sadar bahwa hasil akhir dari upaya ini itu seperti buih. Buih ketika banjir, ada buih kayak busa-busa itu. La yanfa'u bisyai, tidak memberi manfaat sedikit pun. La yanka'u saydan wa innama yafqa'ul 'ayna, tidak membunuh binatang buruan, hanya sekedar membuat matanya cacat. Yafqa'u 'ainal muslimin, wala yaruddu kaidal a'da. Ini hanya akan merusak kekuatan umat Islam dan tidak akan mungkin bisa berhasil untuk melawan makar-makar dari musuh-musuh Islam. Dan itu di mana-mana hampir kita temukan dan kita dapat. Ya sudahlah, urusan kecil begitu saja. Nah, kalau urusannya pribadi, sesama ahlu sunnah, na'am, seperti nasihat yang telah kita sampaikan tadi malam, walhamdulillah. Tapi kalau sudah urusannya akidah, masalahnya adalah manhaj, tidak bisa kemudian kita berdiam diri. Nah, kita duduk, nah, satu meja, dalam rangka memikirkan umat, katanya. Padahal teman duduk dan teman diskusi kita, mereka yang berpemahaman teroris, para radikalis, bisa kita duduk dengan mereka? Jawabannya tidak mungkin. Kita bukan menghalang-halangi usaha mempersatukan umat Islam. Kita juga bukan anti persatuan umat Islam. Tetapi ada sebuah tuntutan yang tidak bisa dilupakan. Untuk mempersatukan umat Islam, maka harus dijawab terlebih dahulu. Dipersatukan di atas apa? Apa yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mempersatukan umat Islam? Kalau seandainya dasar pemersatu umat Islam adalah kesepakatan untuk kembali kepada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat, pandangan tentang ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sama-sama sepakat untuk mengembalikannya kepada pemahaman As-Salafus Saleh. Ini yang disebut dengan persatuan yang sesungguhnya. Bukan sekedar kirim perwakilan, kemudian rapat bersama, setelah itu konferensi bareng, tiap-tiap kelompok tadi dipersilahkan juru bicara yang satu berbicara, begini yang penting umat Islam, penting umat Islam. Nah, tetapi ternyata akidahnya carut marut. Yang satu Mu'tazilah, yang tidak bisa menerima ayat-ayat sifat Allah Azza wa Jal, berpemikiran Mu'tazilah, yang menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal dengan alasan tidak sesuai dengan akal manusia. Nah, yang satu lagi berpemahaman Khawarij, nah, mengkafirkan pemerintah Indonesia, menganggap TNI Polri yang Muslim adalah taghut. Nah, yang satu lagi berpemikiran Sufiyah, Kuburiyah, nah, jarang sholat, tapi kalau menginap di kuburan sampai berhari-hari mampu. Kalau masuk masjid tidak bisa khusyuk, tapi kalau sudah masuk pelataran kuburan dan makam, khusyuknya luar biasa. Nah, kan itu praktek dan kenyataannya. Nah, kalau berangkat ke masjid yang hanya berjalan kaki tidak mengeluarkan biaya, beratnya bukan main. Tapi kalau harus mengeluarkan biaya ratusan ribu bahkan jutaan untuk sewa bis, sewa pesawat, travel dan yang lainnya untuk berangkat ke makam yang dikeramatkan, bisa dilakukan? Nah, yang seperti ini, nah, yang kemana-mana bawa jimat, nah, sehingga percaya dan harapannya bukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia bagi kepada barang-barang seperti itu, nah, kumpul jadi satu. Yang satu lagi teriak sana teriak sini, yang penting politik, khilafah. Nah, tidak ada perhatian sama sekali tentang akidah. Tidak memperhatikan fikih umat Islam yang terkait dengan tata cara salatnya, tata cara wudunya, itu tidak diperhatikan. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah yanfa'u bisyai. Persatuan jika dasarnya adalah yang demikian, asal berkumpul, asal banyak, tidak berusaha untuk membersihkan akidah dan manhaj, inilah yanfa'u bisyai. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kamil an marra alaihim. Sekarang sudah berjalan berapa lama, berapa waktu? Wallahu a'lamu bis-shawab, yang dimaksud oleh beliau dalam keterangan ini adalah ikhwanul muslimun yang sudah 100 tahun lebih mereka berdiri di Mesir pertama kali. Kata Syekh Rabi' hafizullah, sudah berapa lama berlalu? Akthar min 80 sana. Lebih dari 80 tahun mereka suarakan yang seperti itu. Wa hum yahsyuduna ahlal batil war rawafid wal bid'ah. Mereka kumpulkan ahlul batil, Syiah, Rafidah, ahlul bid'ah, ikhwanul muslimin. Mereka bisa bergandengan tangan dengan kaum Syiah. Ikhwanul Muslimin adalah saudara kembarnya kaum Khawarij teroris. Ya. Kaum teroris di Indonesia, terserah khusus adalah Abu Bakar Bashir dan teman-teman serta pengikut-pengikutnya. Mereka kan dulu awal-awalnya mempelajari kitab-kitab pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, Said Qutb dan yang lainnya, yang memiliki pemikiran takfiri. Nah, lebih dari 80 tahun mereka sejak pertama kali berdiri. Wama nafa'ul muslimina bisyai'. Tidak ada manfaat yang bisa mereka persembahkan untuk kaum muslimin. Wa innama alhaqul adrar alfadihata bil muslimin. Bahkan sebaliknya, justru sekian banyak madarat yang sangat membahayakan kaum muslimin, merekalah sebabnya. Kekacauan-kekacauan di beberapa negeri muslimin, penyebabnya mereka. Negara tempat Ikhwanul Muslimin dilahirkan, Mesir, berapa ribu orang menjadi korban. Ketika kemudian Ikhwanul Muslim melakukan aksi demonstrasi, unjuk rasa melawan, menghidupkan para militer sebagai sayap perjuangan mereka, dipersenjatai, dilatih secara militer, perang. Nah, berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, perang besar kan di Mesir, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu yang dihasilkan. Nah, kata beliau, walau salaku tariqatar rusuli alaihimus salatu wassalam fi bayanil haqqi wa tarbiyatin nasi ala hadad dinil haqqi ala al-aqaidis sahihati wal manahijis sahihah lakana wad'al muslimin al-an ahsan al-awdha. Seandainya mereka mau mengikuti metode yang pernah ditempuh oleh para rasul alaihimus salatu wassalam, metode untuk menerangkan kebenaran, mendidik umat manusia di atas agama ini secara benar dengan akidah yang sahih, manhaj yang lurus, tentu keadaan kaum muslimin hari-hari ini pasti lebih baik. Wa ala ahsanil ahwal, situasinya pun akan lebih bagus. Walakin ma'al asaf, tetapi sayangnya, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Al-Qasas 50. Sayangnya mereka tidak mau menyambut seruanmu wahai Muhammad. Ketahuilah mereka ingin mengikuti hawa nafsunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh sekarang adalah yang dilakukan oleh mereka yang berpemikiran Khawarij, membantah, menentang pemerintah, tidak tunduk dan tidak taat kepada pemerintah. Nah, kita saja di negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, pada akhirnya banyak yang menyesal, yang masih ada rasa cintanya kepada agama, masih ada rasa cintanya kepada negeri ini, pasti akan menyesal. Nah, setelah zaman reformasi bukannya menjadi lebih baik. Nah, tapi situasi malah lebih kacau, lebih tidak terkendali. Nah, lebih tidak terkendali. Kenapa? Karena cara-cara yang ditempuh untuk mengingkari kemungkaran bukan cara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih. Nah, Iyad bin Hunam radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man kana lahu nasihatun liwaliyil amri, barang siapa punya nasihat, masukan dan saran untuk pemimpin dan penguasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dan membimbing kita, pegang tangannya, falyahlu bihi. Pegang tangannya, bicara berdua. Kalau dia terima alhamdulillah, kalaupun tidak, kewajiban sudah dia tunaikan. Nah, bukan kemudian mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Nah, melakukan aksi demonstrasi, merusak, memblokade jalan, membuat barikade, mencaci maki aparat keamanan. Bukan dengan cara seperti itu Islam mengajarkan. Nah, menurunkan paksa, membuat aksi yang akhirnya berujung pada kekacauan demi kekacauan, penjarahan, perampokan, aksi bakar-bakar. Nah, karena tidak mau mengikuti tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kondisinya bukan bertambah baik. justru bertambah buruk. Ya. Apapun alasannya, alasannya ini untuk menentang kezaliman. Alasannya karena kita tidak bisa diam melihat hal-hal yang mungkar. Nah. Memang betul kezaliman itu tidak bisa didiamkan, kemungkaran tidak bisa dibiarkan. Tetapi khusus ketika kezaliman dan kemungkaran itu dilakukan oleh penguasa, ada hukum secara tersendiri yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya tadi seperti yang telah kita terangkan hadisnya. Setelah itu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar, bersabar, bersabar, bersabar, terus bersabar. Sampai kapan bersabarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbiru hatta talqauni 'ala al-hawd." Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Sabar sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti." Sabarnya sampai kapan batasnya? Tidak ada batasnya. Sampai kita meninggal dunia, sampai dunia ini kiamat, tetap sabar ketika Allah Azza wa Jalla menguji dan mencoba kita dengan pemerintah atau penguasa yang zalim. Nah, walaupun atas nama membela keadilan tidak bisa dibenarkan. Cara-cara aksi unjuk rasa, demonstrasi, mencaci maki, nah, melecehkan, menjatuhkan nama baiknya, membeberkan aib-aib dan cacat pemerintah, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena Nabi perintahkan sabar. Nah, sahabat bertanya, sabar bagaimana ya Rasulullah? Walau ukhidha maluka wa in duriba dhahruka. Walaupun hartamu diambil dan dirampas, walaupun punggungmu dipukul dan dicambuk tanpa ada sebab yang membenarkan. Kita punya harta diambil paksa oleh pemerintah. Nah, tanpa ada alasan apa-apa kita dipenjara, dipukul dan ditangkap. Kalau ingin mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar. Bersabar. Nah. Tetapi karena perintah dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diikuti, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, pada akhirnya kondisi bukan bertambah baik, bertambah parah. Nah. La haula wala quwata illa billah. Maka prinsip-prinsip yang seperti ini tugas kita untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada umat Islam, walaupun berat. Ya, memang tidak sesuai hawa nafsu. Lihat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas 50 yang sudah kita bacakan tadi. Nah, mengikuti petunjuk dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang bertentangan dengan hawa nafsu. Tapi karena kebenaran harus disampaikan, al-haq harus ditegakkan, sampaikan dan tegakkan. Nah, mestinya dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah itu didukung, mestinya didukung. Karena manfaat positif dari dakwah salafiyah itu akan sangat terasa bagi kita semua. Sekarang banyak proyek pemerintah, banyak proyek pemerintah akhirnya tertunda, terbengkalai, mangkrak, belum bisa juga dimulai. Kenapa? Karena masih sengketa tanah dengan pemilik tanah. Masing-masing menuntut ini, relokasi gratis, dapat tanah yang gratis, dapat kompensasi pekerjaan, macam-macam tuntutannya. InsyaAllah. Seandainya saja, dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, diberi kebebasan, diberi kesempatan untuk sampai kepada mereka. Tidak akan ada lagi cerita-cerita seperti itu. Kenapa? Karena ahlu sunnah berprinsip, jangankan, diberi ganti rugi. Tanpa ganti rugi saja, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Nah, tidak akan ada upaya dari ahlu sunnah, dari salafin, enggak bisa, ini rumah bapak saya, rumah kakek saya ini. Bisa. Kalau itu sudah keinginan penguasa, pemerintah yang tentunya maslahatnya adalah maslahat bersama, hajat-hajat bangsa, kita akan rela memberikan. Silakan, diambil. Cepat itu jalan tol selesai. Yang membuat proyek-proyek jalan tol, bandara dan yang lain susah itu relokasi pasar dan yang lainnya kan karena seperti itu. Nah, tidak ada prinsip taat kepada pemerintah. Dan itu adalah hal yang baik. Pembangunan bandara, pembangunan jalan raya, pembangunan pasar raya, itu kan untuk maslahat bersama. InsyaAllah. Nah, tapi bersabarlah. Kata beliau rahimahullah, tidak halal bagimu untuk menyembunyikan nasihat. Nah, nasihat untuk menjelaskan kepada umat manusia akidah yang benar itu seperti apa. Engkau saksikan mereka beribadah kepada kubur. Engkau saksikan mereka terpengaruh oleh pemahaman Syiah Rafidhah. Engkau lihat mereka terpengaruh dengan faham Khawarij, terorisme dan radikalisme, mazhab Mu'tazilah, Sufiyah, dalam banyak hal yang sifatnya sesat seperti ini. Wa anta la tubayyin, dan engkau tidak tergerak untuk menjelaskan. Nah, bahkan engkau justru mendukung sambil mengatakan kulluna muslimuna, kita kan sama-sama orang Islam mas. Nah, kita sama-sama kiblatnya, kita kan semuanya muslimin. Perbedaan-perbedaan seperti ini antara kita dengan kaum Khawarij itu kan sama dengan perbedaan yang pernah terjadi antara Abu Bakar dan Umar, atau perbedaan antara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, kata Syekh Rabi Hafizullah, hadza minal ghasyi wat talbis. Ini semua adalah bentuk-bentuk penipuan, ketidakjujuran yang telah ditempuh dan dikembangbiakkan oleh mereka yang berpemahaman asiasiyah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di akhir nasihatnya Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala menjelaskan, fa'alaina bin nasihati ya ikhwah. Maka kita berkewajiban untuk menyampaikan nasihat, wahai saudara-saudaraku. War Rasul sama dina an-nasihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan agama Islam dengan nasihat. Beliau bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama Islam itu adalah nasihat. Agama Islam itu adalah nasihat itu sendiri. Qulna liman? Kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu berlaku untuk siapa? Bagi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu bagi Allah. Nasihat itu bagi kitab sucinya. Nasihat itu bagi Rasulullah. Nasihat itu ditujukan untuk kaum muslimin, para pemimpin-pemimpin mereka maupun masyarakat muslim lainnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke sebuah pasar. Nah, di antara para pedagang yang ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pedagang bahan makanan. Bahan makanan dalam bentuk masih biji-bijian. Gandum ya, masih belum diolah. Kalau bahasa kita sekarang, pedagang beras. Fa adkhala yadahu fiha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngecek. Tangan beliau dimasukkan sampai ke bagian bawah. Fa wajada balalan fiha. Ternyata beliau menemukan bagian bawahnya basah oleh air. Qala ma hadza ya sahib at-ta'am. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini wahai pedagang bahan makanan, apa ini kok sampai seperti ini? Artinya sengaja atau tidak? Pedagang itu menjawab, asabat hussama'u ya Rasulullah, semalam kena air hujan wahai Rasulullah. Artinya tidak ada faktor kesengajaan untuk menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal la azhartahu linnas man ghasyana falaysa minna. Kenapa engkau tidak letakkan di bagian atasnya saja? Kenapa engkau tidak perlihatkan kepada orang kalau ternyata bahan makanan ini semalam kena air hujan? Tentu kan kualitasnya berbeda, rasanya pasti berubah. Kalau misalkan tumbukan gandum kena percikan air hujan semalam, yang bagian atasnya mungkin sudah kering, tapi bawahnya kan masih basah. Orang yang sekedar melihat tidak akan pernah tahu kalau ternyata tumpukan gandum tersebut semalam kena air hujan. Nah, mestinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, letakkan saja yang masih basah itu di atasnya, sehingga orang sekali lihat, oh basah, mungkin tadi malam kena hujan. Biar orang tidak tertipu. Nah, karena bagaimanapun juga, bahan makanan yang terkena air seperti yang kita terangkan tadi, akan berubah rasanya, kualitasnya, baunya dan seterusnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Kata Asy-Syaikh Rabi hafizullah sebagai penutup, "Wa idza kana hadzal ghasyu fid dunya laysa minna fi habibatin min at-ta'am, kaifa fid din wa fil aqaidi wa fil manahij." Kalau seandainya pelaku penipuan itu terkait dengan urusan dunia, biji-biji makanan, bahan pokok, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami, kira-kira apa kesimpulan kita untuk mereka yang melakukan penipuan dalam hal agama, dalam hal akidah, dalam hal manhaj? Tentunya lebih parah lagi. Maka kesimpulannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah akan tegak dengan sempurna ketika prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul kita laksanakan dengan maksimal. Nah, kesimpulan yang lain bahwa memberikan nasihat adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa dilupakan. Nasihat itu harus dilakukan dengan dasar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan demi melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah bahwa nasihat itu adalah tanda cinta. Baik kita yang memberikan nasihat, artinya sampaikanlah nasihat itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang, sehingga ketika kita menyampaikan nasihat atas dasar cinta dan kasih sayang, kita akan betul-betul memilih cara, metode, waktu dan tempat. Nah, dengan lemah lembut, penuh dengan kesopanan dan yang lainnya. Kita pun yang menjadi orang diberi nasihat, ketika sudah yakin bahwa nasihat adalah bentuk cinta, bersyukur memiliki teman, saudara yang mau mengingatkan. Para ulama kita sejak dulu sampai sekarang selalu mengingatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, temanku, sahabatku yang sesungguhnya adalah orang yang menunjukkan kesalahan dan kekeliruanku di mana, agar aku bisa memperbaiki. Nah, bahkan sebagian ulama kalau mendapatkan nasihat atau ditegur, langsung membalasnya dengan memberikan hadiah. Jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa ini? Ini hadiah dariku karena engkau telah menunjukkan kesalahanku di mana. Ini hadiah dariku karena engkau telah memberikan nasihat untukku. Nah, maka yang harus diluruskan sekarang, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang, jangan sampai dasarnya adalah benci, iri. Jangan sampai dasarnya karena kita merasa lebih baik dari dia. Jangan sampai dasarnya untuk menunjukkan saya pintar dan tahu daripada dia. Tapi ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada betul-betul unsur pribadi di sana ketika kita memberikan nasihat. Sebaliknya, ketika kita yang mendapatkan nasihat, jangan pernah berpikir buruk. Orang ini hasad aja maksudnya. Iri kali ya. Kan itu. Gak senang lihat temannya bahagia apa. Kan sok pinter orang itu, biasa paling baru dapat ilmu terus pengen dipraktekkan sama saya. Kita sebagai orang mendapatkan nasihat, jangan berpikir buruk juga seperti itu. Mestinya kita berpositif apa prasangka, kita katakan masya Allah, berarti dia cinta sama saya. Dia memberikan nasihat, masukan dan saran seperti tadi, itu karena tanda cintanya kepada saya. Nah, demikian juga yang terakhir, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas, bahwa kewajiban kita adalah menerangkan akidah yang benar, manhaj yang benar. Kita terangkan akidah yang sesat itu seperti ini, kita terangkan manhaj yang sesat itu demikian, kita terangkan bahwasanya kaum Syiah adalah kaum yang sesat, kaum Khawarij adalah kaum yang sesat. Nah, Mu'tazilah pun demikian, Sufiahnya juga terangkan itu semua adalah sesuatu yang sesat, Ikhwanul Musliminnya juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun terkait dengan pertanyaan, kita kumpulkan dulu untuk kemudian kita jawab pada waktunya insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.